الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita mengenai sifat-sifat ibadur rahman. Tadi telah disebutkan mengenai firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi haunan, dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih, yaitu orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dalam keadaan rendah diri. Kita telah sebutkan bahwa ayat ini menunjukkan di antara sifat ibadur rahman adalah at-tawadhu, rendah diri dan rendah hati. Dan kita telah sebutkan bagaimana tauladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara at-tawadhu. Dan apabila kita mau melihat dengan lebih seksama, memperhatikan dengan lebih dalam dan meneliti dengan lebih cermat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan sekian banyak hadis, sekian banyak tuntunan beliau alaihi salatu wassalam yang menunjukkan kerendahan hati dan kerendahan diri beliau. Tidak sombong, tidak angkuh. Nah, dan di antaranya beliau alaihi salatu wassalam menunjukkan kerendahan hati dan kerendahan dirinya dengan menumpangi kendaraan yang dianggap buruk. Beliau tidak seperti penguasa-penguasa manusia yang lainnya, tidak seperti raja-raja yang lainnya, tidak seperti pimpinan-pimpinan yang lainnya, karena beliau telah memilih untuk menjadi seorang nabiyan abdan, seorang nabi dan hamba. Maka beliau alaihi salatu wassalam di antara tauladannya, beliau terkadang menaiki himar. Apa itu himar? Keledai, ya, keledai. Nah, ya, kalau di kita keledai itu kendaraan yang sangat buruk, ya, kendaraan yang sangat, ya, dianggap tidak punya nilai lah. Ya, mungkin kalau mau disamakan dengan mobil, ya mobil tronton. Apa mobil apa? Truntung ya. Bukan tronton ya. Truntung. Ya, Hijet 55 itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak malu untuk naik himar. Ya. Bahkan beliau yang memboncengkan sahabat di atasnya. Kalau penguasa, raja ataupun pemimpin yang lainnya, mereka yang dilayani, mereka yang dibonceng, mereka yang dinaikkan. Ya enggak? Tapi Nabi alaihi salatu wassalam dengan kerendahan hatinya, dengan kerendahan dirinya, beliau yang membonceng. Ya. Beliau yang di depan, sahabat yang di belakang. Ya. Kendaraannya apa? Himar. Bukan kuda yang bagus, bukan onta yang mewah, tetapi himar, keledai. Dan ini adalah tauladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena kerendahan hati dan kerendahan jiwa beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seperti hadis yang ma'ruf yang setiap kita tahu kalau kita mempelajari kitab tauhid. Kita mesti melewati hadis Mu'adz bin Jabal. Ya. Hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membonceng beliau di atas himar. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Dahulu aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, kata Mu'adz. Ya, hadis ini muttafaqun alaih. Hadis dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya kepada Muaz, "Ya Muaz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Muaz, tahukah engkau apa haknya Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Dan selanjutnya ila akhiril hadis. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Padahal beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, seorang pemuka, seorang pemimpin, ya. Tapi beliau alaihi salatu wassalam dipenuhi dengan kerendahan hati dan kerendahan diri, tidak sombong, tidak angkuh. Ya. Maka derajat beliau alaihi salatu wassalam diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah tauladan bagi hamba-hamba Allah, hendaknya berada di muka bumi ini dalam keadaan penuh dengan tawadhu, ya. Rendah hati, rendah diri, berjalan penuh dengan ketenangan, sopan santun, tidak sembrono, tidak serampangan, tidak menunjukkan keangkuhan dan kesombongan. Baik. Kemudian yang selanjutnya, wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama, wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh mengajak mereka berbicara, qalu salama, mereka akan mengucapkan keselamatan. Nah, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menyatakan, maksudnya, idza safiha alaihimul juhal bil qawlis sayyi lam yuqabiluhum alaihi bimithli. Apabila ada orang-orang jahil yang berbuat kejahilan kepada mereka dengan ucapan-ucapan yang jelek, ucapan-ucapan yang buruk, mereka tidak menghadapi orang-orang jahil itu dengan sikap yang sama. Tidak membalas ucapan jeleknya, ucapan buruknya. Bal ya'funa wa yasfahun. Akan tetapi mereka memaafkan dan membiarkan. Wala yaquluna illa khairan. Dan mereka tidaklah mengucapkan melainkan hanya kebaikan saja. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taziduhu shiddatul jahili alaih illa hilman. Sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah kekakuan, kekerasan orang-orang yang jahil kepada beliau, melainkan menambahi beliau sikap yang helm. Ya, helm itu adalah sikap menahan diri untuk tidak melampiaskan amarah. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Maka sifat yang kedua dari ibadur rahman mempunyai sifat al-hilm, menahan diri dari amarah, melampiaskan emosi, memperturutkan amarah, tetapi justru mereka menahan diri, mempunyai sifat al-hilm. Nah, memaafkan, membalas keburukan dengan kebaikan, kemudian bersikap yang terpuji. Dalam ayat lain, dalam surah Al-A'raf, ayat yang ke-199, Allah berfirman, Khudil afwa, wa'amur bil'urf, wa'a'rid anil jahilin. Kata Allah, maafkanlah, dan perintahkanlah dengan kebajikan, dengan kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Dalam ayat lain, dalam surah Fussilat ayat yang ke-34 sampai ke-35, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Kebaikan dan keburukan itu tidaklah sama. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan sesuatu yang lebih baik. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Apabila ada di antaramu dengannya suatu permusuhan, maka sikapilah seolah-olah dia adalah teman yang tercinta, yang tersayang. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Tidaklah diberikan hal ini melainkan kepada orang-orang yang sabar. Dan tidaklah diberikan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Fussilat ayat 34 sampai ke-35. Nah, ini adalah al-hilm. Ya, mampu menahan diri menghadapi orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, ya, orang-orang yang pandir, orang-orang yang bersikap tidak baik, orang-orang yang menginginkan kejelekan dan keburukan. Nah, yaitu berupaya menahan diri, kemudian sabar, tidak melampiaskan emosi, tidak melampiaskan amarah. Bahkan kalau dia dari kalangan mukminin, ketika ada permusuhan antara kita dengannya, cobalah kita bersikap, bisa enggak bersikap seperti yang Allah katakan di sini, ka'annahu waliyun hamim, seolah-olah dia adalah wali, yakni teman dekat kita yang hamim, yang tercinta, yang tersayang. Nah, dan Allah memerintahkan sebelumnya, idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan cara yang lebih baik. Ini sikap yang terpuji, ya, sehingga kita menjadi manusia yang berkualitas di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kejahilan jangan dibalas dengan kejahilan, kejelekan jangan dibalas dengan kejelekan. Tapi Allah perintahkan, idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik, yang lebih membawa kepada kemaslahatan, yang lebih membawa kepada ridha Allah. Nah, dan sikapilah seolah-olah dia waliyun hamim, ya, teman yang sangat tercinta, yang tersayang. Memang berat, ya, memang berat. Pastilah hati kita ini akan bergelora, ya, amarah kita akan terpancing, melihat ada orang-orang yang berbuat kejelekan, kejahatan, kurang ajar sama kita. Dorongan jiwa kita pada umumnya mengajak kita untuk melampiaskan amarah. Ya. Memuaskan diri dengan amarah. At-tashaffi istilahnya. Tetapi Allah menuntunkan kepada yang lebih baik. Ya, dalam kondisi yang seperti ini, ya sudah disabar-sabarin, ngelus dada saja sudah. Ya. Ketemu, ya berusaha untuk baik. Nah, gimana kabarnya? Kaif halak, khair, gitu kan? Walaupun kita tahu orang ini kurang ajar banget gitu. Ya, di belakang kita jelek-jelekin kita. Ya. Ngabisin kita. Nah, dan bisa jadi mungkin dia bahkan di depan kita pun berkata-kata yang tidak baik. Tapi kita tetap membalasnya dengan yang lebih baik, ya. Seperti yang dikatakan tadi oleh Ibnu Katsir, wala yaquluna illa khairan, wala yaquluna illa khairan. Ya, mereka tidak mengucapkan kecuali yang baik. Nah. Nah, ini sifat yang terpuji. Sehingga Allah menyatakan wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Ya. Tidak ada yang diberikan hal-hal seperti ini melainkan orang yang sabar. Dan tidak ada yang bisa diberikan dan tidaklah hal ini diberikan melainkan kepada orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Karena memang masalahnya berat. Menghadapi orang yang berbuat jelek, berbuat jahat, berbuat buruk kepada kita dengan hal yang lebih baik, yang lebih dicintai oleh Allah, dan tidak membalas keburukannya, kejelekannya dengan hal yang sama. Nah, makanya kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Apabila ada orang-orang jahil mengajak mereka bicara, mereka mengucapkan keselamatan. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita harus belajar untuk mempunyai sikap ataupun sifat yang seperti ini. Sikap dan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kepada kaum mukminin. Ya. Kepada orang-orang yang terlebih lagi satu manhaj dengan kita, ya, sesama ahlus sunnati wal jamaah. Belajar untuk lebih sabar, belajar untuk lebih menahan diri, belajar untuk berkata-kata yang baik. Ya. Nah, meskipun antara kita dengannya ada permusuhan, kita berupaya ka'annahu waliyyun hamim. Nah, belajar untuk tidak gampang melampiaskan amarah, menahan diri. Dan ini adalah perkara yang berat. Sebab hanya diberikan kepada orang-orang yang sabar. Sebagian orang kalau sudah tersinggung sedikit, khalas. Entah pokoknya. Ya. Sedikit saja khalas. Jangan ada yang berani musik-musik anak. Ya, ada orang yang seperti itu, ini sebetulnya kurang baik, kurang pas. Ya. Nah, karena kita dalam kehidupan ini pastilah akan berhadapan dengan orang-orang jahil. Ya, yang akalnya itu didengkul. Nah, kita sekarang ketika menghadapi orang yang akalnya didengkul, jangan kita letakkan akal kita juga didengkul. Ya, berarti podo ae. Enggak ada bedanya sampean itu. Kan gitu. Ya. Nah, maka Allah ajari kita untuk lebih berakal dari orang yang seperti itu. Allah katakan, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Kemudian, fa'idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Kalau memang ada antaramu dan antaranya permusuhan, sikapi seperti ka'annahu waliyun hamim. Seolah-olah dia adalah teman yang tercinta. Nah, ini orang yang lebih berakal, orang yang lebih lebih tertuntun, lebih terbimbing dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka butuh kepada kesabaran. Sebagian orang sedikit saja disinggung, sedikit saja disakiti, pembalasannya lebih daripada yang menyakiti. Temannya mengeluarkan satu ucapan, dia mengeluarkan 1,000. Ya. Dia omongin sedikit, dia langsung entek kawan. Ya, jangan menjadi manusia yang seperti itu. Baik. Tapi belajarlah menjadi orang yang sabar, orang yang bisa menahan diri, orang yang memikirkan kepada sesuatu yang lebih maslahat, yang membawa kepada ridha Allah Azza wa Jalla. Nah. Apalagi kalau urusannya adalah urusan dakwah. Artinya, meskipun kita melihat orang jahil itu memusuhi kita, membenci kita, karena kejahilannya, karena kebodohannya, dia tidak mengerti bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat ini termasuk daripada agama Allah. Diajarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya, misalnya. Maka hendaknya kita bersikap lebih bijak dari orang jahil tersebut. Ya. Tidak membalas kekurang ajarannya dengan hal yang sama. Dan barangkali kita tahu bagaimana sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sangat sabar sekali kepada para penduduk, pada penduduk Taif. Ya. Beliau alaihi salatu wasallam pernah suatu ketika beliau bergerak mendatangi para penduduk Taif, menawarkan dakwahnya kepada para penduduk Taif agar mereka memeluk Islam, beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik. Tapi apa perlakuan para penduduk Taif kepada beliau? Beliau diusir. Iya. Dan ditolak dakwahnya, bahkan beliau dilempari dengan batu. Dan sampai-sampai beliau alaihi salatu wassalam keluar dari negeri Taif dalam keadaan bercucuran darah. Dalam keadaan bercucuran darah. Dan pernah ditawarkan kepada beliau alaihi salatu wassalam, datang kepadanya al-malaikah menawarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, jikalau seandainya engkau mau bahwa aku membalikkan 2 gunung yang mengitari kota Mekah ini kepada mereka, niscaya aku akan lakukan, kata malaikat tersebut. Ya. Tapi bagaimana tanggapan Nabi alaihi salatu wassalam? Kata beliau, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'a. Bahkan aku berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka orang-orang yang mengibadahi Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mempunyai sifat al-hilm, ya, menahan diri, sabar. Bahkan mengharapkan kebaikan untuk mereka. Semoga dari mereka itu ada anak cucu yang nantinya mengibadahi Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Bayangkan kalau itu terjadi pada kita. Mungkin kalau pada kita, iya cepat. Sekarang. Ambruk ya. Nah. Karena tidak adanya sifat al-hilm. Tapi tidak demikian dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menahan diri dan beliau mengharapkan yang lebih baik. Ya. Padahal beliau ditawarkan, malaikat yang menawarkannya, tapi beliau tidak mau hal itu terjadi pada para penduduk ahli Taif. Tapi subhanallah. Ya. Apa yang diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini kejadian. Antum tahu bahwa ahli Taif, mereka masuk Islam setelah Fathu Makkah. Ya. Dan mereka ini, ahli Taif ini termasuk orang-orang yang belakangan keislamannya. Tetapi setelah mereka masuk Islam, hasuna islamuhum. Keislaman mereka itu sangat bagus, sangat baik. Sampai ketika meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi keguncangan di antara manusia. Bahkan banyak wilayah-wilayah yang antara dua hal, antara dua kondisi. Sebagian dari wilayah-wilayah itu murtad. Kembali kepada kekafiran, berpaling dari Islam. Dan sebagian yang lainnya menanti-nanti dalam keadaan bimbang, dalam keadaan ragu, bagaimana nasibnya kaum muslimin sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan dalam keadaan Islam yang kuat. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, hanya ada 3 wilayah yang terjaga pada waktu itu, yang tetap kokoh, yang tetap teguh sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau baru wafat dan diangkat ke sisi Allah Azza wa Jal, yaitu Mekah, Madinah, kemudian Taif. Coba lihat apa yang diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terbukti kejadian. Ketika wilayah-wilayah lain, negeri-negeri lain pada bimbang atau yang sebagiannya murtad, mereka kokoh di atas keislaman mereka, para penduduk Taif. Yang sebelumnya bagaimana? Mereka mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menolak dakwah Islam. Tapi itulah karena kesabaran Nabi, karena kebesaran hati Nabi, karena beliau mengharapkan sesuatu yang lebih baik, maka Allah Subhanahu wa taala memperkenankan keinginan beliau dan menjadilah ahli Taif, orang-orang yang baik keislamannya sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, maka demikianlah ya sifat al-hilm, ya kita mampu menahan diri, tidak melampiaskan amarah, ya memberikan sesuatu yang lebih baik kepada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, apalagi orang-orang jahil. Namanya saja sudah jahil, ya, maka janganlah kita sikapi orang jahil dengan kejahilan pula. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika beliau alaihi salatu wassalam ditarik oleh seorang A'rabi dari belakang beliau di daerah dekat pangkal lehernya, antara leher dengan pundaknya, dengan tarikan yang cukup kuat sampai membekas. Nah, dan sahabat radhiyallahu anhum ketika melihat hal itu dilakukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, hampir saja mereka menyerang orang ini. Karena ini tidak pantas bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak murka pada waktu itu. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada orang tersebut. Orang ini mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, berikan kepadaku harta dari apa yang telah Allah berikan kepadamu. Mata Nabi alaihi salatu wassalam tersenyum kepadanya dan mengatakan, dan beliau alaihi salatu wassalam memberikan apa yang beliau punya pada waktu itu kepada orang tersebut. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, tidak membalas kejahilannya dengan kejahilan. Dan kita bisa bayangkan apa yang dilakukan oleh Nabi ini bukan sesuatu yang mudah. bagi orang yang tidak punya kesabaran dan sikap al-hilm. Kisah ini disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Anas bin Malik, "Kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun ghalidul hasyiyah." Dahulu aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau pada waktu itu memakai pakaian buatan Najrani yang ujungnya kasar atau yang bahagian dalamnya kasar. Lantas beliau diikuti oleh seorang Arabi. Maka Arabi ini adalah Arab Badui, menarik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selendangnya dengan tarikan yang cukup kuat. Sampai aku lihat, kata Anas bin Malik, di bahagian antara pangkal leher Nabi dan pundaknya itu ada bekas tarikannya. Nah, kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, murli min malillahi alladhi 'indak." Wahai Muhammad, berilah aku harta Allah yang ada di sisimu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya, menoleh kepadanya. Fadhika, dan Nabi tertawa. Tsumma amara lahu bi'ata. Kemudian Nabi memerintahkan untuk orang ini diberi harta. Subhanallah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Kalau seandainya itu kita, ya, mampu kita untuk menahan diri. Ada tiba-tiba orang tarik begini, ya kan? Ya Allah, mari. Nanti punya apa? Kira-kira kita mau ngasih atau nonjok dia? Nah, enak aja main tarik-tarik terus minta lagi, kan gitu biasanya. Ya. Paling enggak kita mengumpat, kurang ajar ente. Ya. Sebagian orang mungkin keluar kebun binatang keluar. Hah? Mulai dari binatang yang halal sampai binatang yang haram. Keluar kabeh. Keluar kabeh dari mulutnya. Nah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh, lantas beliau hanya tertawa dan memerintahkan orang itu untuk diberi harta. Nah, subhanallah. Benar apa yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Nah. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam peristiwa setelah Fathu Makkah, ya, dalam riwayat Al-Bukhari, beliau alaihi salatu wassalam setelah perang Hunain, beliau mendapatkan harta rampasan perang yang banyak. Beliau alaihi salatu wassalam memberi beberapa dari pemuka-pemuka Quraisy harta yang cukup banyak. Ya. Ada sebagian diberikan 100 ekor unta seperti Al-Aqra bin Habis. Ya. Demikian pula beliau memberikan kepada Uyainah 100 ekor unta. Dan beberapa orang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam harta yang sebanyak ini, 100 ekor unta. Sampai-sampai beliau tidak memberi kepada Al-Muhajirin wal Anshar. Nah. Mulai ada desas-desus, ya. Mulai ada yang gonjang-ganjing. Mulai ada yang bersuara, suara-suara miring. Ya. Komentar-komentar yang tidak mengenakkan hati. Sebagian orang mengatakan bahwa pemberian Rasulullah ini bukanlah diharapkan dengannya wajah Allah. Beliau mulai lebih mengedepankan keluarganya, sanak familinya, ya, kaumnya. Padahal kita selama ini berjuang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin kalau bahasa kitanya, kita selama ini wes entek-entekan. Hah? Begitu dapat harta kok orang lain yang dikasih. Nah begitu kalau bahasa kita ya. Nah, sebagian mengatakan ini pembahagian yang tidak diinginkan dengannya wajah Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan hal ini, beliau hanya bisa sabar. Karena beliau memberi ini untuk apa? Apa maksudnya beliau memberi beberapa pemuka-pemuka Quraisy, orang-orang yang baru masuk Islam tadi dengan pemberian yang banyak, harta yang besar? Apa maksudnya? Ta'lifan liqulubihim, ya, dalam rangka agar hati mereka jinak dan kuat memeluk Islam. Sebab mereka ini orang-orang yang baru masuk Islam, hatinya itu masih lemah. Ya. Hatinya itu masih lemah. Nabi ingin menjinakkan hati mereka supaya kuat keislaman mereka, supaya Islam itu masuk ke dalam lubuk hati mereka yang paling terdalam. Ya, supaya mereka tahu bahwa Islam itu adalah agama yang mulia, yang memuliakan mereka. Nah, tapi beberapa orang, ya, sebagian pihak tidak mengerti apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberi kepada al-muhajirin dan tidak pula kepada ansar, karena mereka orang-orang yang sudah baik keislamannya. Mereka Islam itu bukan karena harta benda, bukan karena dunia. Ya. Mereka punya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak lagi butuh harta. Nabi percaya dengan mereka itu. Sampai kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam disakiti dengan komentar-komentar yang seperti itu. Ya. Gonjang-ganjing, desas-desus yang menyudutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pembagian ini tidak diinginkan dengannya wajah Allah. Maka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, ketika ada yang menyampaikan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada yang mengucapkan seperti ini, ada yang komentar demikian, beliau hanya mengucapkan satu kalimat. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, kata beliau alaihi salatu wassalam, rahimallahu Musa. Qad udhiya bi akthar min hadza fa sabar. Allah merahmati Musa alaihi salam. Sungguh beliau itu telah diganggu, disakiti lebih berat, lebih besar daripada hal ini. Tetapi beliau alaihi salam mampu untuk sabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur dirinya dengan mengingat bagaimana Nabi Musa alaihi salam yang disakiti oleh Bani Israel dengan gangguan yang luar biasa. Ya. Bani Israel itu kan jahil-jahil orang. Nah, macam-macam kejadian bagaimana mereka menyakiti Nabi Musa alaihi salam. Di antaranya mereka mengatakan bahwa kemaluan Nabi Musa itu ada sesuatunya. Ya, sehingga dia kalau mandi dia tidak mau telanjang bersama kita, mesti dia menyendiri. Sampai kejadian ketika Nabi Musa mandi dan meletakkan pakaiannya di atas batu, batunya itu lari membawa pakaian Nabi Musa. Ya, sampai Nabi Musanya mengejar batu itu. Ya Hajar Thawbi, ya, atau wahai batu, pakaianku, pakaianku. Ya, melewati Bani Israel sehingga mereka menyaksikan bahwa Nabi Musa itu normal, sehat. Enggak seperti yang mereka gonjang-ganjingkan. Ya. Nah, subhanallah. Makanya Nabi mengingat bagaimana Nabi Musa alaihi salam, ya, dijahili oleh Bani Israel luar biasa, disakiti, diganggu, tapi beliau sabar. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan gangguan, ya. Nah, ucapan yang menyakitkan hati seperti ini, beliau menghibur dirinya dengan Nabi Musa alaihi salam, rahimallahu Musa, laqad udhiya bi akthar min hadza fa sabar. Ya, Allah merahmati Nabi Musa alaihi salam, dia disakiti lebih berat, lebih besar daripada ini, tetapi beliau mampu untuk sabar. Nah, ini orang-orang yang diberi hidayah hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mampu menahan diri, bersikap al-hilm, Oleh karena itu, ya, sikap al-hilm mampu menahan diri dari gejolak amarah, ya, tidak melampiaskannya dengan penuh hawa nafsu adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebagian riwayat beliau menyatakan kepada Al-Ashad bin Abdul Qais, kata beliau alaihi salatu wassalam sebagaimana dalam riwayat Muslim, inna fika khaslataini, inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah, yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal anat. Sungguhnya engkau adalah seseorang yang pada dirimu ini ada dua perilaku yang sangat dicintai oleh Allah. Engkau adalah seseorang yang pada dirimu ada dua perilaku yang sangat dicintai oleh Allah. Apa itu? Al-hilm wal anat. Ya. Punya sikap mampu menahan diri dari amukan amarah dan kehati-hatian. Al-anat, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Nah, maka inilah hendaknya yang dimiliki oleh seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Kita mampu menahan amarah kita, menahan diri kita, ya, dari perbuatan orang-orang yang jahil, yang berucap kata-kata yang tidak baik kepada kita, baik di belakang kita ataupun di hadapan kita. Maka hendaklah kita membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik, mengucapkan ucapan-ucapan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani radhiyallahu anhu, dalam riwayat Imam Ahmad dan sanadnya dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ya, pernah ada seseorang, kata beliau, yang mencela orang lain di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas orang yang dicela ini mengatakan kepada orang yang mencelanya, alaikassalam. Nah, dia dicela sama seseorang, lantas dia menjawab, alaikassalam. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada waktu itu, ama inna malakan bainakuma yadhubbu anka, ya, ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya tadi ada malaikat di antara kalian berdua yang malaikat itu membelamu. Yaitu beliau mengatakan hal ini kepada orang yang dicela tadi. Nah, kullama syatamaka hadza qala lahu bal anta wa anta ahaqqu bih, ya. Kata Nabi, tatkala orang itu, ya, mencelamu, malaikat itu mengatakan kepada orang yang mencelamu tadi, bal anta, bahkan engkau yang pantas dengan celaan itu, wa anta ahaqqu bih, ya. Malaikat mengatakan kepada orang yang mencela, engkau seperti yang engkau cela, ya, dan engkau lebih pantas untuk mendapatkan celaanmu, kata malaikat tadi, ya. Wa idza qulta lahu, tatkala engkau mengatakan kepada orang yang mencelamu, wa alaikas salam, dan atasmu keselamatan, kata malaikat tersebut, la, ya, tidak, ya, bal alaika, bahkan engkau yang lebih berhak untuk mendapatkan keselamatan itu, ya. Wa anta ahaqqu bihi, engkau lebih berhak untuk mendapatkannya. Nah, hadis ini dihasankan sanadnya oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Subhanallah. Jadi ternyata kalau ada orang mencela kita seperti itu kondisinya. Ya. Dia cela kita dengan celaan-celaan, ya wis, menang wae wis. Ya. Bahkan kalau kita mau mengucapkan sesuatu, ucapkan yang baik. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, kalau mereka diajak bicara oleh orang-orang jahil, mereka mengucapkan salam. Ucapkan assalamu alaikum. Ya. Dia mencela kita, kita membalasnya assalamu alaikum. Nah, ternyata ada malaikat yang mengatakan ketika dia mencela, bahkan engkau yang pantas dicela. Ya, dan engkau lebih berhak untuk mendapatkan celaan itu. Ketika kita mengucapkan assalamu alaikum, kata malaikat, la. engkau yang lebih pantas untuk mendapatkan keselamatan daripada dia, dan engkau lebih berhak untuk mendapatkannya. Nah, subhanallah. Ya, ini adalah hadis yang menggembirakan hati kita, sehingga kita mampu untuk lebih sabar di dalam menghadapi orang-orang yang jahil, ya, orang-orang yang jahil. Maka menahan diri, ya, tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, ini adalah perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, oleh karena itu, apabila ada saudara kita yang berbuat kejelekan, keburukan, kejahatan, sepantasnya kita tidak membalas kejahatannya dengan kejahatan, kejelekannya dengan kejelekan, keburukannya dengan keburukan. Ya. Kesalahan ataupun kejelekan, keburukan saudara kita yang dia perlakukan kepada kita, tidak membuat kita boleh untuk melakukan hal yang sama. Ya. Jelek ya tetap saja jelek, siapapun yang melakukannya dan siapapun yang memulainya. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, orang yang kuat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, bukanlah orang yang kuat ototnya. Ya. Kata beliau alaihi salatu wassalam sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, "Laisa asy-syadid bis-sur'ah." Ya. Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat dalam bergulat, ya, membanting orang lain. Ya. Wa innamasyadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Hanya saja orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Ya. Nah, itu orang yang kuat. Kalau ada orang yang badannya mentekol kan gitu, karena rajin fitness, ototnya keluar semua kan gitu, ototnya sebesar kepala ini, tekol badannya begini kan, ya, jalannya petentang-petenteng dan emosian. Nah, itu bukan orang yang kuat, ya. Orang yang seperti itu bukan orang yang kuat. Nah, kekuatan yang sesungguhnya itu adalah kekuatan jiwa, kekuatan hati. Nah, maka orang yang mampu menahan amarahnya ketika dia murka, maka itulah orang yang kuat, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Karena amarah itu kalau sudah memuncak, luar biasa kuatnya untuk mendorong kita melampiaskannya kepada orang lain. Makanya sebagian orang kalau marah itu kan sampai menggos-menggos. Gitu kan? Menggos-menggos. Karena memang luar biasa amarah itu. Apa ibarat dari darah kita yang menggelegak, ya, haijan al-qalb, ya, yakni amukan hati yang minta dilampiaskan. Nah, sebagian orang sampai matanya merah, mukanya merah padam. Nah, kemudian giginya itu sampai menggeretak ketika dia marah. Nah, karena memang dahsyat amarah itu, ya, sehingga dalam kondisi yang seperti itu kita bisa menahannya, maka subhanallah, ya, kita bisa menahannya walaupun memang berat, nggak selalu kita bisa, dan nggak dalam setiap keadaan kita dimudahkan oleh Allah untuk itu, tapi kita belajar, ya, menahan amarah. Dan kita berupaya jangan sampai terucap dari lisan kita kata-kata yang jelek, kata-kata yang buruk, apalagi kata-kata yang mendatangkan murka Allah. Nah. Dan jangan sampai tergerak anggota-anggota badan kita melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Ya. Kita lebih memilih untuk sabar menahan diri, bersikap al-hilm, itu akan besar ganjarannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang demikian ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah orang yang syadid, ya, orang yang kuat, yaitu orang yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Dan amarah itu datangnya dari siapa? Dari syaitan. Ya, datangnya dari syaitan. Tuntunan yang dituntunkan kepada kita alaihi salatu wassalam untuk mengusir syaitan. kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, berta'awudz supaya syaitan yang ada di dalam hati kita yang membangkitkan amarah kita itu hilang, pergi. Ya. Nah, juga dituntunkan untuk berwudu. Ya. Karena amarah itu ibaratnya kobaran api yang bisa didinginkan dengan, dipadamkan dengan air, ya, berwudu. Nah, bahkan dituntunkan pula bagi orang yang dalam kondisi tertentu untuk merubah posisinya. Kalau dia berdiri, hendaknya dia duduk. Ya, misalnya dalam keadaan marah sedang berdiri, nantang begini kan? Ya. Nah, kalau dia sadar, duduk, akan amarahnya itu lebih ringan. Kalau dalam keadaan duduk, biasanya orang yang marah mesti akan didorong untuk berdiri. Ya. Kalau dia tidak mampu menahan amarahnya, mesti dia akan mencolok berdiri. Apa kan? Nah, kalau dia mampu untuk menahan diri, ketika dia duduk, berbaring, tidur. Pilih kondisi keadaan yang lebih rendah untuk menahan apa? Menahan amarahnya. Ya. Bahkan sebagian ahlul ilm mengatakan kalau sudah tidur masih enggak kurang juga, dia tempelkan pipinya ke tanah. Biar dia tahu diri bahwa dia itu asalnya dari tanah, suatu yang rendah. Untuk memadamkan apa? Amarahnya tadi. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini perlu, ya. Dan bisa juga dengan cara kita berpaling. Seperti yang Allah katakan tadi, wa a'rid anil jahili. Ya, berpalinglah dari orang-orang jahil. Kalau kita tahu bahwa dia mengucapkan kata-kata yang memancing emosi kita, amarah kita, ya, sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, dan kita khawatir tidak mampu menahan diri nantinya, tinggalkan dia. A'rid anil jahili, berpalinglah dari orang-orang yang jahil, pergi, tinggalkan tempat itu. Nah, supaya engkau tidak terpancing dengan amarahmu. Nah, karena tidak semua orang mampu untuk menahan diri dan dia bisa mengucapkan kata-kata yang baik ketika dia dilanda oleh amarahnya. Nah, maka tinggalkan dia. Dan sikap meninggalkan orang-orang jahil yang tidak tahu diri seperti ini terkadang membawa kemanfaatan yang besar. Ya, daripada kita menghabiskan waktu melayani dia, ya, kemudian daripada kita membuang-buang tenaga, pikiran, bahkan mungkin bisa membuat kita stres menghadapinya. Ya. Sementara dia diberitahu enggak mau tahu. Ngeyel. Ya. Dikandani ngeyel. Kan gitu. Ya wis, tinggalkan saja sudah. Ya. Sebagian ulama mengatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, kalau ada orang-orang jahil mengajak mereka bicara, mereka mengucapkan salam, artinya mereka mengucapkan assalamu alaikum. Tinggalkan. Nah, maka ini adalah sikap yang baik juga, ya. Menghadapi orang-orang jahil seperti itu, kita khawatir kita tidak bisa menahan amarah, ya, terpancing dengan emosi, ya, dan khawatir membuang-buang waktu tanpa ada manfaatnya, maka kita tinggalkan tempat itu dan ucapkan assalamualaikum, ya, assalamualaikum. Nah, dan mendiamkan orang-orang yang jahil itu sebenarnya bagi orang-orang bagi sebahagian orang yang jahil itu sikap yang cukup menyakitkan. Iya. Karena sebagian orang yang jahil dia kepingin kalau dia dilayani. Kalau kita emosi kemudian kita ngotot juga seperti dia, wah senang dia. Wah, ini katanya dapat lawan nih katanya. Jadi dia merasa asyik dengan perlawanan kita tadi. Ya. Kita melayani dia, dia semakin jadi. Karena dia senang. Nah, ketika kita tinggalkan dia, kita diam, kita tinggalkan dan kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wah itu sakit banget hatinya. Ya. Nah, seolah-olah sedang ditusuk dengan pisau yang tajam. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, ya. Disebutkan oleh sebagian ahlul hikmah bahwa tidak ada yang lebih ampuh untuk menghadapi seorang yang jahil daripada mendiamkannya. Tidak ada yang lebih ampuh untuk menghadapi seorang yang jahil melebihi dari mendiamkannya. Jadi didiamkan tidak dilayani, ditinggalkan. Nah, karena yang demikian itu akan membuatnya berhenti daripada kejahilannya, sehingga dia merasa sakit dengan hal itu. Baik, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya, menahan diri, ya, khususnya terhadap orang-orang yang jahil, tidak melampiaskan amarah, tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, keburukan dengan keburukan, tapi justru dia berbuat yang baik kepada sesuatu yang maslahat, mengucapkan yang mendatangkan ridha Allah. Maka orang yang seperti ini di hari kiamat kelak, sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, man kadzama ghaizan wa huwa yastati'u ayyun fidhahu da'ahu Allahu yawmal qiyamati 'ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyil hursha. Barang siapa yang mampu menahan amarahnya dalam keadaan dia mampu melampiaskannya, Allah memanggilnya pada hari kiamat kelak di hadapan semua makhluk, sehingga dia disuruh pilih dari bidadari mana yang dia mau. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sini ada satu pelajaran. Orang yang menahan amarah, dikatakan dia menahan amarah dan dia mendapatkan keutamaannya ketika dia mampu untuk membalasnya, melampiaskannya. Tapi kalau dia tidak mampu, ya enggak usah cerita. Wah, saya tadi mau marah, tapi saya takut deh. Ya kok doa, enggak usah cerita kalau itu. Ya. Nah, kamu enggak bisa marah karena kamu tidak mampu untuk melampiaskannya, itu di luar pembahasan. Ya. Kalau ada orang, saya tadi mampu menahan amarah. Kenapa? Ya, habisnya dia sih. Ya. Kalau dia tidak mampu melampiaskan amarahnya, ini di luar pembahasan. Ya. Kenapa? Karena dia bukan menahan amarah, tapi dia tidak mampu marah. Ya, beda ya, antara orang yang tidak mampu untuk marah, tidak mampu untuk emosi, dengan orang yang menahan amarah. Orang yang menahan amarah itu adalah orang yang dia mampu melampiaskannya. Dia sanggup, dia bisa, tapi dia tahan. Nah, ini yang luar biasa, ini yang mendapatkan keutamaan tadi. Kalau dia tidak mampu, ya lain cerita. Ya, semua orang juga bisa begitu, kan gitu. Ya. Nah, karena memang tidak mampu. Akhirnya karena dia tidak mampu, ya dia milih diam. Karena memang dia tidak mampu untuk marah. Nah, ada orang yang mampu, yang dia hadapi bukan orang yang dia segani, bukan orang yang dia takuti. Ya, oh badannya kecil juga, cungkring seperti itu. Ya, mulutnya saja yang besar. Mulutnya besar karena jahil, kan gitu. Nah, juga enggak ada sesuatu yang bisa dia andalkan. Kalau tak kepruk sekali wis kapok dia. Ya kan? Cuma nahan diri, ya Allah, sabar gitu kan. Ya, baiklah. Assalamualaikum, dia tinggal. Itu baru dia mendapatkan keutamaannya karena dia mampu menahan amarahnya. Makanya disebutkan dalam riwayat ini wa huwa yastati'u ayyun firahu. Ya, dia mampu untuk melampiaskannya. Baik. Barakallahu fikum. Sudah isya ya? Sebab-sebab yang bisa mendukung kita untuk mempunyai sifat al-hilm. Ya. Dan tidak gampang untuk terpancing dengan emosi, dengan kemarahan. Ada beberapa hal yang disebutkan oleh ahlul ilm yang pertama adalah mempunyai sifat rahmah, mempunyai sifat penuh dengan kasih sayang. Ya. Hati kita kita penuhi dengan rahmah. Nah, mencintai kebaikan kepada orang lain. Dan hendaknya seperti itu setiap muslim, setiap mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Seseorang itu menjadi tinggi kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tinggi kualitas keimanannya kepada Allah Azza wa Jal, dan bisa dia tergolong dari kalangan as-siddiqin tatkala dia punya an-nasihah li kulli muslim, hatinya selalu menginginkan kebaikan untuk orang lain. Itu maksudnya nasihah li kulli muslim, karena an-nasihah itu adalah iradatul khair lil mansuhilah, ya, keinginan yang apa, keinginan harapan baik untuk yang dinasehati. Iradatul khair lil mansuhilah, menginginkan yang baik untuk orang yang dinasehati. Nah, makanya Abu Bakar radhiyallahu an, salah satu kelebihan beliau sehingga beliau dinilai sebagai seorang siddiq, karena beliau mempunyai an-nusuh li kulli muslim. Ya, kebersihan hatinya, kejujuran hatinya, kemudian hatinya yang dipenuhi dengan keinginan baik untuk orang lain. Nah, maka ini kalau hati kita hati yang penuh dengan rahmah kepada orang lain, mengharapkan kebaikan orang lain, mengharapkan hidayah orang lain, mengharapkan kemaslahatan orang lain, maka ini akan mampu membuat kita untuk mengikis sifat-sifat yang tidak terpuji, di antaranya suka melampiaskan amarah, melampiaskan emosi kepada orang. Nah, oleh karena itu banyak ayat menggambarkan bagaimana sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menginginkan kebaikan kepada kaum mukminin. Di antaranya Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, terasa berat, terasa sulit, atau terasa menyusahkan beliau apa-apa yang memberatkan kalian. Beliau tidak ada keinginan bagaimana kaum mukminin itu terasa berat. Ya. Bahkan kata Allah azizun 'alaihi ma 'anittum. Ya, terasa berat oleh beliau apa yang menyusahkan kalian. Makanya kalau kita lihat banyak hadis, beliau selalu mengatakan kalau bukan karena memberatkan umatku akan aku katakan demikian dan demikian. Akan aku perintahkan mereka demikian dan demikian. Tapi karena khawatir memberatkan akhirnya ditinggalkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, tidak mau memberatkan kaum mukminin. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Harisun 'alaikum. Beliau itu sangat antusias untuk kebaikan kalian. Kemudian kata Allah bil mukminin raufur rahim. Beliau itu adalah seorang yang pengasih dan lemah lembut kepada kaum mukminin. Penyayang Nabi itu. Subhanallah, penyayang sekali kepada kaum mukminin. Nah, maka inilah sifat Nabi yang semestinya kita tiru. Ya, hati kita dipenuhi dengan sifat rahmah, ya, dengan kasih sayang, dengan kelemah lembutan, kita tidak menginginkan kejelekan dan keburukan kepada orang lain. Sehingga sifat helm itu datang kepada kita. Lebih sabar, lebih bisa menahan diri, tidak gampang terpancing emosinya. Nah, ahlus sunnah itu memang harusnya demikian, karena mereka adalah orang-orang yang berada di garda terdepan di dalam mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam, dan diantaranya adalah mempunyai sikap rahmah yang penuh dengan kasih sayang kepada makhluk, kepada manusia. Bahkan kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, ahlus sunnati arhamun nasi bin nas. Ya, ahlu sunnah itu adalah manusia yang sangat pengasih, sangat penyayang kepada manusia yang lainnya. Selalu mengharapkan kebaikan orang lain, hidayah orang lain, petunjuk orang lain, maslahat orang lain. Nah, sehingga dia buang jauh-jauh dari hatinya untuk menginginkan kejelekan kepada manusia. Subhanallah, hati yang seperti ini, hati yang akan membawa kepada kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kullih. Allah itu adalah zat yang maha lemah lembut dan mencintai kelemah lembutan dalam semua urusan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini kapan? Beliau mengatakan ini dalam riwayat Al-Bukhari ketika beliau mendapatkan Aisyah radhiyallahu anha yang membalas celaan seorang Yahudi. Ada orang Yahudi yang mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, assalamu alaika. Assalamu alaika. Apa artinya assalamu alaika? Kebinasaan atasmu. Kata Nabi, wa alaik. Nabi cuma jawab gitu. Dan kamu juga, kata Nabi. Tapi Aisyah enggak. Wa alaika assalam wa la'natullah. Ditambahi banyak. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan Aisyah. Dan Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, dia mengatakan assalamu alaika. Kata Nabi, apakah engkau tidak mendengar aku mengatakan wa alaika dan engkau juga? Itu sudah cukup. Ya. Kemudian Nabi mengingatkan dengan kalimat ini. Ya Aisyah, innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kulli. Ya Aisyah, Allah itu adalah zat yang maha lemah lembut dan mencintai kelemah lembutan dalam segala urusannya. Nah, coba bayangkan. Nabi alaihi salatu wassalam menahan diri bahkan dari seorang Yahudi. Ya. Mengucapkan sesuatu yang tidak melebihi kadarnya. Dan beliau menyatakan, innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sungguhnya Allah itu adalah zat yang maha lemah lembut dan mencintai kelemah lembutan dalam segala urusannya. Karena Nabi itu hatinya dipenuhi dengan rahmat, mengharapkan manusia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan maslahat, mendapatkan kebaikan. Jadi kalau melihat ada orang yang jahil yang berbuat seperti itu, bukannya kita malah mendukung kejahilannya, ya. Nah, bukannya kita melayaninya dengan kejahilan yang sama, tetapi kita menahan diri, kita berharap, ya, dengan petunjuk Allah tabaraka wa ta'ala, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya, mengembalikannya kepada jalan yang benar. Nah, dan membuatnya mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia berada di dalamnya. Ini sikap yang baik, ya, sikap yang dipenuhi dengan rahmah, ya, sifat al-hilm yang dituntunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, apalagi kalau kita melihat saudara-saudara kita dalam kondisi terjauhkan dari agama Allah, ya. Dalam kondisi dia tidak memperhatikan agamanya atau dia menyimpang, bukan malah kita senang. Mestinya bukan kita senang, tapi kita kasihan kepadanya, kita mengharapkan hidayahnya, kita mengharapkan petunjuknya. Kita berupaya kalau bisa kita mendukungnya dengan apa yang kita bisa, bagaimana dia mendapatkan hidayah dari Allah dan kembali kepada kebenarannya. Nah, itu sifat yang rahmah, ya. Itu sifat yang terpuji. Nah, sehingga walaupun dia melakukan kejahilan kepada kita, kita mampu untuk mendatangkan sifat al-hilm, menahan diri, karena kita ingin kebaikannya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, kalau akhlak yang seperti ini yang dijunjung oleh kaum mukminin, oleh kaum muslimin, maka banyak masalah yang terselesaikan di antara mereka. banyak hal yang akan menjadi kemaslahatan buat mereka dan kehidupan mereka secara pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Tapi mana sifat rahmah itu? Mana sifat al-hilm yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita lebih banyak terpancing dengan berbagai macam ucapan, berbagai macam komentar, dengan berbagai macam isu dan lain sebagainya. Oleh karenanya, kembali kepada tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya ada al-falah, ada keberuntungan yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan barokahnya dan menjadikan majlis ini sebagai majlis yang diridhai olehnya. Dan kita berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah mengumpulkan kita ketika di dunia, semoga Allah jalla wa ala juga mengumpulkan kita di yaumil qiyamah di dalam surganya kelak. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.